Rapatkan barisan, ocing bareng, no anarki, asoy. Kembali ke lagu saya, lagunya ada? Menemukanmu. Menemukanmu, kita bermain bersama. Edot Arisna. Abis pupus, sekarang menemukanmu. Tumbuh tunas iya lagi. Dong. Akhirnya ditemukan. Iya. Foto dulu. Di foto dulu, iya. Oke. Bersama di Raja Pasti Aja. Thank you. musim hujan sudah mulai datang ya, musim hujan sudah mulai datang.